katakanlah kata-kata cinta. Tak seorang saja memuji wajahmu, bunga tunduk merasa kalah indahnya. Tak seorang saja memuji wajahmu, bunga tunduk merasa kalah indahnya. Sama manikah janji.